Mitra Bisnis Investor Daily menulis, pemerintah Kota Lampung mengambil dana CSR perusahaan swasta untuk memperbaiki jalan. Asosiasi Pengusaha Indonesia mengecam keras pungutan seperti ini dan mengatakan pemerintah tidak berhak mengatur penggunaan dana CSR. Pengusaha sudah dibebankan berbagai pajak yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya telah tersambung dengan pengusaha Ikang Fauzi. Mas Ikang, apa komentar Anda? Sebenarnya kalau menurut saya ide corporate social responsibility itu sangat baik sekali kalau memang kita kan dalam hidup nih hubungan sebab akibat ya. Kalau sebabnya usaha di Indonesia sudah kondusif, akibatnya kita perlu menyiasati, memikirkan peningkatan kualitas hidup orang-orang yang kurang beruntung. Tapi sekarang kondisinya yang saya lihat, kondisi usaha sendiri itu masih belum kondusif dari berbagai sektor, berbagai usaha kecil, menengah, atas itu masih punya problem yang begitu banyak. Bahkan investor juga mengalami berbagai kendala di sini. Masalah kepastian hukum, masalah infrastruktur. Kapan CSR layak dibicarakan? Keuntungan aja belum jelas, belum ada suatu upaya maksimal dari pemerintah yang terkait, partemen yang terkait di dalam memberikan pelayanan kepada para pebisnis ini supaya bisa optimal keuntungannya. Nah, kalau seandainya itu dilakukan, baru kita bicara CSR, itu penting banget emang. Menurut Anda bagaimana pengusaha memandang CSR? Pengusaha, kalau dia beriman, punya agama, pasti dia pikirin orang yang nggak punya. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Namanya kalau gitu bukan pengusaha, dia binatang ekonomi. Saya rasa kayak teman-teman saya ya, para pengusaha, kita nggak mau jadi binatang ekonomi. Kita pengen jadi pengusaha yang bermanfaat buat umat. Kalau umat senang, otomatis kita keangkat. Umat sejahtera, oh kita makin kaya. Itu udah hukum bisnis. CSR ini ya mungkin akan jadi permainan orang-orang yang ada di politik. Tapi aku lebih cenderung, apa yang ada sekarang kalau kita lakukan itu udah sangat efektif. Demikian Ikang Fauzi, saya Dinda Natasha.